Oleh sebab itu aku memasani kepada diriku dan kepada ikam barataan supaya jangan sampai kita ampih menuntut ilmu sampai kamati. Itu wasiat kepada diriku dan kepada seluruhnya. Ya kan? Jangan sampai ampih menuntut ilmu sampai kamati. Iya, di sampai takat. Andai kata siang kita mencari seharian malam sampai takat. Iya juga masukannya. Nang lima pala kita nang berkat tuntungannya sudah. Berataan juga berkat aja nang berataan. Mutalahnya apa salah pasang itu dia guru guru macam nang berkat di sini kita terima talah. Habis ya. Tapi itu apabila orang mati rahatan menuntut ilmu mati syahid namanya. Kata gampangan. Enteng, enteng banyak pre segala macam tu orang mati syahid. Biar siang mencari malam menuntut ilmu. Nah, barang. Kalau kawa misalnya sebenarnya hari barang seminggu dua kali. Kalau kawa seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Mau dikurangi, karena itu terlalu beratnya karatik. Jangan, nanti nampak undur-undur, nuntut ilmu, bakal. Jangan, karatik. Nafsu lo kita nang balama, inya nang. Amin. Kalau dapat, ini kesan kita jua, siapa tahu mati takajut. Kalau ada garing apa-apa, siapa tahu. Untuk Allah lah. Mana apalagi nang diharap lain pada rahmat dan syafaat, mana apalagi